Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tentang kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita pada pembahasan hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau di dalam kitab Usiyah. Hari ini insyaAllah kita masuk pada hadis yang ke 685. Ya, yang belum baca kemarin sudah semua. Baik, nabda' min hana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi, muttafaqun alaih. Wal lafdu li Bukhari wa zada Abu Dawud ghayra Ramadan. Berkata Al-Hafidz Ibn Hajar, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ah an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya dalam keadaan hadir, yaitu di sampingnya. Illa bi'idhni, kecuali dengan izinnya. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan tentang satu hal yang menunjukkan tentang keutamaan suami di hadapan istrinya dan kedudukan dia yang tinggi di depan istrinya. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika menyebutkan tentang hak yang begitu besar seorang suami atas istrinya, lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin au lau jaza ayyasjuda ahadun li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha. Seandainya boleh seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain, maka aku akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Menunjukkan tentang besarnya hak suami atas istri. Ya, oleh karena itu, ya, dan sudah berlalu di awal juga tentang di dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW menyebutkan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhul jannah min ayyi babin syi'ti. Apabila seorang wanita melakukan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia melakukan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya di hari kiamat, masuklah engkau ke dalam surga dari arah atau dari pintu mana saja. Ini menunjukkan tentang kedudukan mentaati suami. Dan hadis ini juga menunjukkan demikian. Sampai di dalam masalah puasa, dan yang dimaksud adalah puasa sunnah apabila suami dalam keadaan syahid. Maksudnya syahid di sini bukan ghaib. Syahid adalah lawan dari ghaib. Kalau ghaib pergi berarti sedang safar. Ya. Tapi kalau syahid berarti dia berada di sisinya, berada di rumah. Baik. Maka dia tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa, maksudnya adalah puasa yang sunnah. Adapun puasa yang wajib, maka ini tidak bergantung dengan izin suami. Ya, apabila seorang suami melarang dia untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka dia harus tetap berpuasa di bulan Ramadan. Dan kalau dia mentaati suaminya sehingga dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia telah berbuat kemungkaran yang besar, meninggalkan salah satu di antara rukun Islam. Ya, kita katakan dalam bahaya yang besar, karena para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini keluar dari agama Islam. Ya, meskipun pendapat yang lebih sahih, yang tidak, yang keluar dari agama Islam, orang yang meninggalkan empat rukun Islam setelah syahadatain, kecuali orang yang meninggalkan sholat. Itu pun apabila dia meninggalkan sholat kesemuanya. Iya. Adapun orang yang meninggalkan puasa dan dia meyakini kewajibannya, maka dia tidak keluar dari agama Islam, tetapi dia telah melakukan dosa yang besar. Dan Nabi SAW mengatakan, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam memaksiati Allah. Ketaatan kepada suami ini adalah ketaatan yang muqayyad, terbatas, bukan ketaatan yang mutlak. Sehingga dia, ketika dia melarang seorang wanita untuk berpuasa di bulan Ramadan, tidak boleh wanita tadi kemudian mentaati suaminya di dalam larangan ini. Wa zaujuha syahid, sedangkan suaminya dalam keadaan ada. Karena kalau dia berpuasa, berarti menghalangi suaminya untuk bersenang-senang dengan istrinya. Sehingga dalam hal ini tetap ya istri disuruh untuk meminta izin. Kalau dia mengizinkan, ya dia berpuasa. Tapi kalau dia bilang jangan, ya maka dia tidak boleh berpuasa. Dan apabila dia ihtisab, ya mengharap pahala dari Allah, maka insya Allah dia pun mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala ketika dia mentaati suaminya. Kemudian juga apabila dia di dalam hati ya shadiqah, yaitu hatinya benar-benar ingin berpuasa, seandainya saya diizinkan saya ingin berpuasa, tapi qadarullah tidak diizinkan, maka insya Allah dia mendapatkan pahala niat. Ya, semoga dia mendapatkan pahala niat. Dan ini sekali lagi menunjukkan tentang keutamaan suami, illa biidznihi, kecuali dengan izinnya. Dan ucapan beliau la yahil berarti haram hukumnya. Seandainya ada seorang istri memaksakan dirinya untuk berpuasa sementara dia tidak diizinkan, maka dia mendapatkan dosa. Apakah puasanya sah? Puasanya sah. Ya, tetapi dia di waktu yang sama dia mendapatkan dosa. Seandainya dia tidak berpuasa dan mentaati suaminya, maka ini lebih baik bagi wanita tersebut. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, wa lafdhu lil Bukhari, dan lafaz hadisnya adalah milik al-Imam al-Bukhari. Wa zada Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud mengatakan ghaira Ramadan. Ya, maksudnya di sini ya lafaz yang ada di dalam Abu Dawud memberikan penjelasan bahwasanya dimaksud dengan puasa di sini adalah puasa selain bulan Ramadan, yaitu puasa sunnah. Adapun puasa Ramadan, maka ya tidak diharuskan dia meminta izin. tidak diharuskan dia untuk meminta izin. Taib. Dari sini yaitu ucapan beliau wa zaujuha syahid, menunjukkan kalau suami dalam keadaan ghaib, ya dalam keadaan musafir, boleh dia berpuasa tanpa harus minta izin. Ya, suami misalnya pergi ke Surabaya 2 hari misalnya, maka tidak perlu dia minta izin kepada suaminya. Enggak harus dia telepon, ya mas saya mau berpuasa hari ini, boleh enggak? Enggak perlu. Karena keharusan di sini kalau suaminya ada di rumah. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam illa bi idznih, kecuali dengan izinnya. Izin di sini ada 2. Izin yang diizinkan dengan ucapan atau diizinkan dengan keadaan atau perilaku. Jadi terkadang terlihat dari wajah suami atau dari perilaku suami kelihatannya dia membolehkan gitu. Enggak masalah. Jadi izin di sini tidak harus ya tasrih saya mengizinkan misalnya, tapi seandainya dia bersikap ya dan berperilaku menunjukkan bahwasanya itu adalah dia mengizinkan, maka tidak masalah. Dengannya boleh seorang istri kemudian dia berpuasa. Jadi enggak harus dengan ucapan. Baik. Dan poin yang juga penting mungkin dalam masalah ini adalah adanya kerjasama yang baik tentunya antara suami dan istri dalam beramal saleh. Ya, seorang suami juga bijaksana dan seharusnya dia gembira ketika melihat istrinya semangat untuk melakukan amal saleh. Ya, dan ini jarang. Ya, seorang wanita yang dia berkeinginan untuk berpuasa sunnah, kalau seorang suami melihat ya sang istri dia semangat untuk beribadah dan beramal soleh, maka ini bagus. Karena ini nanti kembalinya juga kepada dia sendiri. Ya, ketika seorang wanita soleh, ya mau sholat malam, mau melakukan puasa yang sunnah, bersedekah, maka harusnya didorong ya, dan didukung yang demikian. Dan dia gembira memiliki seorang istri yang mau beramal soleh. Dan puasa ini adalah amalan yang berpahala besar. Dan sebagaimana suami juga ingin masuk surga, seorang wanita juga ingin masuk ke dalam surga. Dan orang yang berpuasa sebagaimana kita tahu pahalanya adalah besar. Di samping faedah-faedah yang lain, ya dia mendatangkan ketakwaan, mendatangkan keikhlasan. Nah, baik, hadis yang selanjutnya. Maqala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa an abi sa'idin al-khudri radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha an siyam yawmain yawmil fitri wa yawmil nahri muttafaqun alaih. Wa an abi sa'idin al-khudri radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyam yawmain yawmil fitri wa yawmil nahri muttafaqun alaih. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa pada 2 hari. Hari raya Idul Fitri dengan hari raya Kurban. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini dan juga hadis sebelumnya menunjukkan tentang kapan dilarang berpuasa. Kalau hadis-hadis yang tentang masalah berpuasa di hari Senin, di hari Arafah, di hari Ashura adalah puasa-puasa yang dianjurkan sesuai dengan judulnya. Ya, karena judulnya adalah Babu Shaumit Tatawwu' wa Man Nuhiya 'an Shaumihi. Bab tentang puasa sunnah dan apa yang dilarang. Ada puasa yang dilarang. Nah, hadis yang sebelumnya juga berkaitan dengan puasa sunnah dan kapan dilarang untuk berpuasa. Yaitu ketika suami ada dan dia tidak mengizinkan, maka dilarang untuk berpuasa. Hadis ini dengan demikian berkaitan dengan puasa yang dilarang. Kapan dilarang berpuasa? Nabi mengabarkan bahwasanya beliau melarang untuk berpuasa di dua hari. Dan larangan di sini adalah larangan yang sifatnya tahrim, yaitu diharamkan. Bukan larangan yang sifatnya makruh. Dan sangat diharamkan. Dan kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang berpuasa di dua hari ini puasanya tidak sah. Dia mengqadha misalnya, ingin mengqadha pada tanggal 1 Syawal, puasanya tidak sah. Ya, harus dia mengqadha pada hari yang lain. Bernadar juga demikian. Taib. Yaumul Fitri wa Yaumun Nahr. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, karena pada hari tersebut umat Islam mereka berhari raya. Setelah mereka berpuasa, melakukan ibadah puasa selama satu bulan, maka Allah SWT memberikan kepada mereka sebuah hari. Mereka bergembira di dalamnya, makan dan juga minum, ya, dan berzikir. Ini adalah hikmah di dalam hari raya. Mereka diberikan, ya, diberikan kesenangan, diberikan keluasan oleh Allah. Nah, maka hikmahnya dilarang di hari tersebut untuk berpuasa. Dilarang di hari tersebut untuk berpuasa. Demikian pula Yaumin Nahr, yaitu hari kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kaum muslimin yang berada di, ya, yang sedang dalam keadaan haji, maka mereka berhari raya setelah mereka menunaikan ibadah hajinya. Adapun selain mereka, maka sebagaimana kita tahu bahwa 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang berbarakah. Di situ kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Ya, sebagaimana dalam hadis, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari, ya, yang lebih dicintai oleh Allah untuk diamalkan amal saleh di dalamnya daripada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Bahkan sebagian ulama, ya, ada yang mendahulukan dan mengutamakan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah di atas 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan. Ya, karena Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Ya, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, termasuk di antaranya adalah, ya, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan. Dan ada yang mendahulukan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadhan karena di sana ada Lailatul Qadar, dan Allah mengatakan, ya, bahwasanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjamak di antara dua pendapat ini. Untuk siangnya, maka yang lebih afdal adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun malamnya, maka yang lebih afdal adalah 10 malam yang terakhir di bulan Ramadhan. Ia menjamak di antara dua perkara ini atau dua pendapat ini. Oleh karena itu pada tanggal 10 mereka berhari raya. Ya, berhari raya, diberikan keluasan di dalam makan dan juga minum, bersenang-senang. Tetapi tidak boleh sampai kepada kemaksiatan. Ya, berhari raya bukan berarti hari untuk bermaksiat. Bukan berarti dihalalkan sesuatu yang diharamkan, tidak. Ya, hari tersebut, ya, diberikan keluasan bagi kaum muslimin untuk, ya, mengambil nafas, bersenang-senang dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, makan dan minum bersama mereka, tapi tidak sampai kepada kemaksiatan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nah, setelahnya Allahu alif rahimahullah taala wa an Lubaisata al-Hudzali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla wa huwa muslim. Ya. Wa an Lubaisah al-Hudzali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jal, rawahu Muslim. Dan dari Nubaisyah Al-Hudzali semoga Allah meridai beliau, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari tasyrik. Jadi maksud dengan hari-hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dinamakan dengan hari tasyrik dari kata syarraqa yusyarriqu. Tasyriqan maksudnya adalah memanaskan, mengeringkan. Dinamakan demikian karena pada hari-hari tersebut kaum muslimin mereka, ya terutama zaman dahulu, banyak yang mengeringkan ya daging, karena daging kan berlimpah dan tidak mungkin mereka bisa memakan daging semuanya. Ya banyak daging dan daging berlimpah, terutama di haram Mekah itu berlimpah sekali daging. Dan di tempat yang lain juga demikian, banyak orang yang menyembelih. Ya, sehingga dan zaman dahulu tidak ada kulkas. Sehingga yang bisa mereka lakukan adalah mengeringkan sehingga awet dimakannya. Ya, banyak yang mengeringkan, diiris tipis-tipis kemudian dikeringkan sehingga bisa dimakan di waktu yang lain. Sehingga dinamakan dengan ayyamu tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, 13. Ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tersebut adalah hari-hari makan dan juga minum. Hari-hari makan dan juga minum menunjukkan bahwasanya hari-hari tersebut bukan hari berpuasa. Ya, tapi itu adalah masuk ya di dalam hari makan dan juga minum, ya setelah mereka melakukan ibadah selama 10 hari, melakukan ibadah haji, maka pada tanggal 10 Dzulhijjah mereka tidak boleh berpuasa, ya dan disitulah dimulai menyembelih hewan kurban. Demikian pula tanggal 11, 12, 13 ini masih diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Waktunya sampai Maghrib tanggal 13. Ya. Oleh karena itu hikmah dari syariat ini, di hari-hari tersebut bukan hari-hari untuk berpuasa tetapi hari-hari makan dan juga minum. Bukan hari berpuasa. Wa dzikrin lillah, dan dia adalah hari-hari untuk berzikir kepada Allah. Ya, jadi bukan hanya diambil lafad ayyamu aklin wa syurbin misalnya. Tapi kalau mau menghafal hadisnya sampai akhir, ya, wa dzikrin lillah, dan juga hari-hari apa? Berzikir. Karena sebagian sibuk dengan daging dan seterusnya tapi lupa berzikir. Di antara zikir yang dibaca adalah membaca takbir. Ya, membaca takbir, dan ini dibaca setelah sholat lima waktu di hari-hari tersebut. Mulai hari raya ya sampai asar pada tanggal 13. Ya sampai asar pada tanggal 13. Maka setiap sholat disunahkan untuk membaca takbir. Dan di sana ada takbir yang mutlak yang dibaca setiap waktu di hari-hari tersebut. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah kepada Allah pada hari-hari yang terhitung. Maksudnya adalah hari-hari ini, yaitu tanggal 10 hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wajhu syahid di sini adalah hari-hari ini adalah ayyamu aklin wa syurbin, adalah hari-hari makan dan minum, berarti bukan hari-hari yang digunakan untuk berpuasa. Ya, itu adalah hari-hari makan dan minum, dan diharamkan berpuasa di hari tersebut. Diharamkan berpuasa di hari tersebut. Nah. Ya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Aisyata wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum qala lam yurakhas fi ayyami tasyrik an yasumna illa liman lam yajidil hadiyah. Rawahul Bukhari. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa an Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum qala lam yurakhas fi ayyami tasyrik ayyu samna illa liman lam yajid al-hadiya. Rawahul Bukhari. Dan dari Aisyah dan juga Ibnu Umar, semoga Allah meridai semuanya, mereka semuanya, yaitu Aisyah, ya, Abdullah bin Umar dan juga Umar, beliau berdua mengatakan tidak diberikan keringanan di dalam hari-hari tasyrik untuk berpuasa di dalamnya. Tidak ada keringanan untuk berpuasa di hari-hari tasyrik illa, kecuali bagi satu golongan ini. Illa liman lam yajidil hadiah, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadiyu. Ini saja yang diperbolehkan berpuasa pada hari tersebut. Orang yang tidak mendapatkan hadiyu atau tidak menemukan hadiyu, ini bagi orang yang haji. Ya. Orang yang haji apabila dia melakukan haji tamattu dan juga haji qiran, maka dia diharuskan untuk membayar hadiyu. Ya, Allah SWT mengatakan, "Faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara minal hadi." Orang yang umroh sampai haji, maksudnya adalah dia ketika safar, ya, saat itu dia melakukan umroh sekaligus haji. Kalau bulan Ramadan pergi kan cuma umroh saja. Antum pergi sekarang hanya umroh saja. Tapi saudara-saudara kita yang pas mereka pergi ke sana ingin berhaji, ada di antara mereka yang umroh terlebih dahulu baru haji. Berarti sekali safar mereka menunaikan dua ibadah sekaligus. Umroh kemudian haji. Ini dinamakan haji tamattu. Dinamakan tamattu karena mereka ya tamatta, mereka bersenang-senang. Bagaimana bersenang-senangnya? Ketika mereka sedang ihram umroh, mereka enggak boleh, ya, enggak boleh pakai pakaian yang membentuk badan, ya, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh mendatangi istri. Setelah mereka selesai umroh, mereka dihalalkan, ya, untuk mendatangi istrinya, dihalalkan untuk memakai minyak wangi, dibolehkan untuk memakai pakaian biasa, sambil menunggu datangnya waktu haji. Ya, sambil menunggu datangnya waktu haji, karena masih ada waktu, ya, antara umroh mereka dengan haji, sehingga dinamakan mereka haji tamattu, karena mereka sempat bersenang-senang dengan istrinya. Taib. Semisal dengan ini adalah haji qiran. Ya. Haji qiran ini dia menggabungkan antara amalan haji dengan amalan umroh. Jadi dua niat sekaligus. Ya, dua amalan sekaligus. Ini namanya haji qiran. Makanya dinamakan qiran karena dia yakrin, menjamakkan. Taib. Untuk qiran dan juga tamattu, karena dia dalam satu safar melakukan dua ibadah sekaligus, Allah SWT mewajibkan atas mereka untuk membayar hadiyu. Membayar apa? Hadiyu. Ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah bisa, ya, dalam satu safar bisa haji, bisa umrah. Allah wajibkan kepada mereka untuk membayar hadiyu. Apa yang dimaksud dengan hadiyu? Menyembelih seekor kambing. yang menyembelih seekor kambing di tanah haram kota Mekah sana. Ya, disembelih. Kapan mulai disembelih? Mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi kambing tadi dibagi menjadi tiga, seperti kalau kita kurban di sini. Sebagian untuk orang fakir, sebagian untuk orang kaya, sebagian untuk dimakan sendiri, enggak masalah. Kalau mau seluruhnya dikasihkan ke orang fakir yang ada di sana, enggak masalah. Taib. Semua jamaah haji apakah mampu untuk membayar hadiah? Belum tentu. Ya, belum tentu mereka mampu untuk membayar hadiah. Apalagi mungkin sampai di sana dia enggak punya uang, habis untuk bekal misalnya. Sementara dia melakukan haji tamattu dan juga qiran. Nah, yang tidak mampu untuk membayar hadiyu, maka dia berpuasa 10 hari. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin mata fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Berarti semuanya berapa hari? 10 hari. Ya, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan hadiyu, maka dia berpuasa 10 hari. Tapi puasanya ini kapan waktunya? Ya, di antaranya boleh dilakukan pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, ini keringanan bagi mereka. Kalau mereka ingin berpuasa, ya, thalathata ayyam fil hajj, 3 hari ketika haji kemudian berpuasa pada hari-hari ini, boleh, silakan. Nah, ucapan beliau lam yurakhas illa, tidak diringankan kecuali, berarti untuk mereka boleh, untuk selain mereka tidak boleh. Ya, untuk selain mereka tidak boleh. Dan ini menguatkan bahwasanya berpuasa pada tanggal 11, 12, 13 hukumnya adalah apa? Haram, tidak boleh. Ini bukan waktunya untuk berpuasa. Yang boleh hanya satu golongan ini saja, yang mereka adalah orang yang melakukan haji tamattu atau haji qiran dan dia tidak menemukan hadiyu. Ya, mungkin sudah habis hadiyunya, enggak ada orang yang jualan kambing. Ya, tidak ada yang jualan unta, tidak ada yang jualan sapi. Atau dia enggak punya uang untuk beli hadiyu tadi. Maka dia berpuasa selama 3 hari, boleh 3 hari sebelum hari Arafah. Ya, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 atau 3 hari ketika tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sekali lagi ya, ini menunjukkan bahwasanya hari-hari tersebut asalnya tidak boleh orang berpuasa di situ. Ya, kecuali ini saja, satu golongan ini saja. Baik, hadis yang selanjutnya 689. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tahtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min baiti min bainil layali. Wa la tahtassu yawmal jumu'ati bisiyamin min bainil ayami illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Rawahul Muslim. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqtassu lailata al-jumu'ah biqiyamin min bainil layali. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan sholat. Min bayni layali, di antara malam-malam yang lain. Kita tahu bahwasanya hari Jumat, malam Jumat ini adalah, ya, hari Jumat adalah afdalul ayyam. Nabi SAW mengatakan afdalul ayyamikum yawmu al-jumu'ah. Sebaik-baik hari-hari kalian adalah hari Jumat. Jadi 7 hari itu yang paling afdal adalah hari Jumat. Dan Allah menunjukkan hari yang paling afdal ini kepada kaum muslimin. Adapun orang Yahudi, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan hari Jumat ini. Tapi mereka memilih hari Sabtu. Orang Nasara tidak mendapatkan petunjuk untuk mengagungkan hari ini, yaitu hari Jumat, tapi mereka mengagungkan hari Ahad. Padahal yang paling afdal di antara tujuh hari ini adalah hari Jumat. Afdalu ayyamikum yaumul Jumat. Namun meskipun dia adalah hari yang paling afdal, tidak boleh kita mengkhususkan satu ibadah tertentu. Ya, dan tidak mesti ya suatu hari itu adalah suatu waktu itu adalah waktu yang afdal, kemudian boleh seseorang untuk mengkhususkan amalan tertentu di situ. Tidak boleh dia mengkhususkan kecuali dengan dalil. Ya, meyakini bahwasanya malam Jumat adalah paling afdal untuk melakukan sholat malam misalnya. Kalau sholat malam di malam Jumat, maka dia mendapatkan demikian dan demikian. Ya, meyakini keafdaliahan melakukan amalan di malam tersebut, ini tidak ada dalilnya. Nabi SAW yang mengabarkan kepada kita tentang keutamaan hari Jumat, tapi beliau tidak mengkhususkan malam Jumat ini untuk melakukan sholat. Ya, kalau mau sholat malam, ya maka sholat silakan tanpa mengkhususkan dia melakukan sholat malam hanya di hari Jumat. Baik. Ucapan beliau, la takhtassu, janganlah mengkhususkan, menunjukkan kalau tidak mengkhususkan enggak masalah. Antum terbiasa sholat atau pas malam Jumat, ya biasanya antum enggak sholat tapi pas malam tersebut antum sadar dan ingin mendekat kepada Allah, boleh atau tidak? Boleh, karena niat antum bukan mengkhususkan. Antum ingin beribadah di malam tersebut tanpa ada keyakinan untuk mengkhususkan malam tersebut dengan sholat. Iya, kalau mengkhususkan dengan sholat saja pada malam tersebut tidak diperbolehkan, dan dia adalah amalan yang mulia, ya, dan masuk di dalamnya juga yang mengkhususkan malam Jumat dengan amalan-amalan yang lain. Ya, mengkhususkan malam Jumat dengan membaca Al-Quran atau mengkhususkan malam Jumat dengan zikir, ya ini juga tidak diperbolehkan. Taib. Wala takhtassu yaumal Jum'ah bisiyamin min bainil ayyam. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa min bainil ayyam, ya di antara hari-hari yang lain. Jadi meyakini karena hari Jumat ini adalah hari yang mulia, kemudian akhirnya dia ingin berpuasa di hari Jumat tersebut. Mengkhususkan hari Jumat tersebut untuk berpuasa, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqtasu, janganlah kalian khususkan. Illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, kecuali apabila itu di dalam puasa yang sudah dilakukan oleh salah seorang di antara kalian. Ya, karena kalau sudah punya kebiasaan puasa sebelumnya, berarti dia tidak niat untuk mengkhususkan. Contoh misalnya seperti yang ada dalam hadis yang pertama. Ya, terbiasa dia untuk berpuasa Daud sehari puasa sehari tidak. Senin, Rabu, pas ya minggu tersebut dia berpuasa di hari Senin, kemudian di hari Rabu, kemudian dua hari lagi yaitu hari Jumat. Ya, maka ini berarti dia sudah yasumu shauman, dia sudah terbiasa melakukan puasa sebelumnya. Kemudian dia berpuasa di hari Jumat tidak masalah. Ya, jadi tidak usah dia bingung loh. Berarti anak kan enggak boleh puasa di hari Jumat. Ya, berarti anak puasanya nanti hari Ahad misalnya. Tidak. Silakan dia berpuasa karena niat dia tidak mengkhususkan diri tersebut. Dia sudah melakukan puasa sebelumnya. Ya, kemudian pas hari tersebut ya dia melakukan puasa Nabi Daud. Masuk di dalamnya orang yang puasa Arafah di hari Jumat enggak masalah. Puasa Asyura di hari Jumat tidak masalah. Puasa mengqadha di hari Jumat tidak masalah. Ya. Yang dilarang adalah mengkhususkan, meyakini bahwasanya hari tersebut adalah hari yang utama untuk berpuasa. Baik, kenapa di sini dilarang untuk mengkhususkan? ya, karena sekali lagi hari raya ini adalah hari raya, dan dia adalah hari raya mingguan bagi orang Islam. Dan di situ ada kegiatan, ya, membaca surat Al-Kahfi, di sana ada menghadiri Jumat, ya. Maka di antara hikmah syariat bahwasanya di hari tersebut yang dilarang untuk berpuasa supaya mereka lebih kuat di dalam melakukan amal soleh di hari Jumat. Taib. Apakah larangan di sini adalah larangan yang mengharamkan, atau dia adalah larangan yang hanya makruh saja? Jumhur ulama mengatakan makruh. Ya, tidak sampai kepada diharamkan. Beda dengan hari tasyrik, dengan apa? Ya, dengan hari raya tadi. Kalau berpuasa di hari Jumat, ya, mengkhususkan ini hukumnya adalah makruh. Ya, dan kemakruhan ini bisa hilang dengan sebab tadi, yaitu sudah terbiasa apa? Sudah terbiasa sebelumnya, kemudian pas di hari Jumat, puasa Nabi Dawud, atau puasa Arafah, atau puasa Ashura. Ya. Kemudian juga hilang kemakruhannya apabila digabung dengan puasa di hari Sabtu atau di hari Kamis. Ya, sebagaimana dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memasuki dan bertemu dengan salah seorang istrinya dan dia dalam keadaan berpuasa. Maka beliau bertanya, "Apakah engkau kemarin berpuasa?" Itu hari Jumat saat itu. "Asumti ams?" Apakah kemarin engkau berpuasa? Dia mengatakan tidak. "Hal satasumina ghadan?" Apakah engkau akan berpuasa besok? Dia mengatakan tidak. Ya, maka beliau mengatakan idzan fa'aftiri. Kalau demikian, berbukalah. Ya, ini menunjukkan kalau digabungkan dengan hari Kamis atau digabungkan dengan hari Sabtu, yaitu dua hari, maka ini hilang kemakruhannya. Kenapa hilang kemakruhannya? Berarti sudah tidak mengkhususkan lagi. Ya, sudah tidak mengkhususkan lagi. Buktinya dia puasanya dua hari. Ya, Kamis, Jumat atau Jumat, Sabtu. Berarti tidak ada pengkhususan lagi. Ya, makruh kalau dia mengkhususkan hari tersebut untuk berpuasa. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya niat yang baik tidak cukup. Tetap harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang mungkin semangat ingin berpuasa di hari Jumat, tapi karena mengkhususkan hari tersebut untuk berpuasa ini bukan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia meninggalkan yang demikian. Nah, hadis yang selanjutnya. Wala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yasum manna ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Muttafaqun alaih. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idan tasafa sya'ban bukan sya'bana karena dia fa'il bagi intasaf. Hah? Ah, 90. Ayo. Baik. Sudah dibaca tadi. Ayo. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati illa ay yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa di hari Jumat kecuali apabila dia berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Iya. Dan larangan di sini kalau dia mengkhususkan. Ya, mengkhususkan berpuasa di hari Jumat sebagaimana hadis sebelumnya menunjukkan hal ini pula, beliau mengatakan setelahnya kecuali apabila berpuasa setelahnya, sebelumnya atau berpuasa setelahnya, yaitu puasa dua hari. Karena apabila dia berpuasa dua hari, menghilangkan di sini mengkhususkan. Ia menghilangkan kekhususan karena dia berpuasanya dua hari. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nah, dan ini menjelaskan apa yang tadi kita sebutkan, bahwasanya kemakruhan puasa di hari Jumat bisa hilang dengan berpuasa menggabungkan satu hari sebelumnya atau dengan berpuasa di hari Sabtu, ya, Jumat dengan Sabtu. Baik, hadis yang selanjutnya. La qala mu'allif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, rawahul khamsah wastankarahu Ahmad. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah berada di tengah, ya sudah sampai tanggal 15, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Rawahul Khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Al Khamsah, ya, Ashabus Sunan Al Arba'ah, ditambah dengan Imam Ahmad, wastankarahu Ahmadu, dan hadis ini diingkari oleh Al Imam Ahmad. Artinya beliau mentaifkan hadis ini. Ya. Dan ada di antara ulama yang menghasankan hadisnya. Termasuk diantaranya adalah Al-Imam At-Tirmidhi, ya, karena beliau termasuk yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan hasan sahih. Baik. Hadis ini diantara faedahnya menunjukkan apabila sudah datang pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan kita berpuasa. Ya, jangan kita berpuasa. Baik. Dan seandainya hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka tidak ada masalah dengan, ya, hadis yang sudah kita baca sebelumnya, ya, la tataqaddamanna Ramadan bi shaumi yawmin wala yawmain illa ayyasuma ahadukum shauman falyasum. Ya, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari, kecuali, ya, salah seorang di antara kalian sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, silakan dia berpuasa. Yang mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif seperti Imam Ahmad misalnya, maka la ishkan. Ya, karena memang hadisnya apa? Dhaif, tidak perlu dipertentangkan dengan hadis tadi. Ya, kita enggak mempertentangkan antara hadis dhaif dengan hadis sahih. Kalau hadis yang dhaif, ya, jelas kita, ya, mengambil hadis yang sahih saja. Baik, karena hadis tentang larangan untuk mendahului Ramadan satu atau dua hari berpuasa menunjukkan bahwasanya sebelumnya boleh dari tanggal 15 sampai tanggal 28, 27 mau berpuasa silakan. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Kecuali seorang yang sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, yaitu dua hari sebelum tanggal sebelum Ramadan dia sudah terbiasa apa? Berpuasa sebelumnya. Taib. Tapi bagi yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, maka untuk menjamak kedua hadis ini mereka mengatakan kalau maksudnya adalah ingin berhati-hati. Ya, kalau maksudnya adalah ingin berhati-hati. Ya, dia sebelumnya enggak pernah berpuasa. Ya, sebelumnya enggak pernah berpuasa sunnah. Pas tanggal 15 Sya'ban dia mulai apa? Berpuasa. Ini yang enggak boleh. Ya. Tapi kalau sebelumnya sudah terbiasa berpuasa, maka enggak masalah lanjutkan ya puasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis kemarin, beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Nah, jadi ini di bawah apabila dia tidak terbiasa sebelumnya berpuasa, kemudian tanggal 15 dia berpuasa sampai akhir bulan Ramadan dengan tujuan untuk ihtiyat, ya misalnya untuk berhati-hati, maka ini tidak diperbolehkan sebagaimana dalam hadis ini. Fala tasumu, jangan kalian berpuasa, maksudnya adalah dengan niat seperti itu. Ya, tapi kalau sudah terbiasa berpuasa sebelumnya maka silakan diteruskan saja, apalagi hadis yang tadi sahih, ya, tidak boleh mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari kecuali. Kemudian juga hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, ini jelas menunjukkan diperintahkannya kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Baik. Hadis yang setelahnya. Bismillah walal mu'allif rahimahullah. Wa ini Sama'i binti Busrin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabt illa fima ftirida alaikum. Fa illam yajid ahadukum illa liha'a 'inab. Au'uda syajaratin falyamdughha. Rahul khamsah wa rijaluhu thiqat illa annahu muttarib. Ya. Waqad ankarahu waqad ankarahu Malik wa qala Abu Daud huwa mansukh. Ya. Beliau mengatakan wa anis Samma binti Busrin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Samma binti Busrin semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasumu yawm as-sabt. Ya, hadis yang selanjutnya yang sebelumnya menunjukkan tentang puasa yang dilarang, yaitu setelah pertengahan Sya'ban. Hadis ini juga demikian menunjukkan puasa yang dilarang, yaitu di hari Sabtu. Illa fi mafturidha alaikum, kecuali yang sudah diwajibkan atas kalian. Hadis ini seandainya dia adalah hadis yang sahih, ya, atau hadis yang hasan, menunjukkan tentang dilarangnya mengkhususkan berpuasa di hari Sabtu. Ya, la tasumu yawm as-sabt, maksudnya adalah dilarang untuk mengkhususkan berpuasa di hari Sabtu, meyakini tentang keutamaannya. Ya, ini yang dilarang. Adapun orang yang berpuasa tidak maksud untuk mengkhususkan di hari Sabtu, maka ini tidak masalah. Ya, berpuasa di hari Sabtu tapi tidak ada keyakinan dia bahwasanya hari tersebut adalah hari yang utama untuk berpuasa, maka ini tidak masalah. Seperti orang yang mengqadha puasa di hari Sabtu misalnya, atau ya dia melakukan puasa Nabi Daud pas hari Sabtu, puasa Arafah, ya puasa Asyura di hari Sabtu, seperti ketika kita membicarakan tentang hari Jumat tadi. Makanya dalam hadis yang terakhir tadi disebutkan tidak boleh puasa salah seorang di antara kalian di hari Jumat kecuali puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Berarti boleh puasa hari Sabtu. Ya, dan di sini muttafaqun alaih. Berarti yang dilarang itu mengkhususkan. Adapun puasa Jumat dengan Sabtu enggak masalah. Puasa ada sebabnya, seperti karena ini adalah sebuah kewajiban atau karena dia adalah puasa Asyura atau puasa Arafah, tidak masalah. Ya, illa fi mafturidu alaikum, kecuali yang diwajibkan atas kalian. Ya, kalau itu adalah puasa wajib, qadha atau puasa Ramadan atau puasa nadar, maka ini tidak masalah. Demikian pula apabila tujuannya bukan untuk mengkhususkan. Jadi yang dilarang di sini adalah apabila mengkhususkan. Fa illam yajid ahadukum illa liha'a inabin. Meskipun tidak menemukan salah seorang di antara kalian kecuali liha. Ini maksud dengan liha adalah kishrah. Kishrah ini kulit anggur. Ya, kulitnya itu yang tipis itu dinamakan dengan kishrah atau dinamakan dengan liha. Kalau kita tidak menemukan kecuali itu, silakan dimakan. Artinya batalkan puasanya. Kalau memang niatnya ingin mengkhususkan, tapi kalau niatnya bukan mengkhususkan, ya teruskan. Au'uda syajaratin atau ba'ud. Hah? Batang. Ya. Coba dicari. Kulit kayu kalau enggak salah ya. Ada kayu gaharu. Baik, itu kalau ud saja. Kalau ud syajarah, hah? Batang. Ya. Ya, batang, dan batang di sini umum, baik batang yang tebal maupun batang yang tipis. Jadi itu semuanya dinamakan dengan ud. Ya, batang yang tebal maupun batang yang tipis, baik yang basah maupun yang tidak basah. Taib. Fal yamdughha, maka adalah dia memakannya. Ya, berarti mungkin maksudnya di sini yang tipis ya. Hah? Yang tipis, kalau yang tebal susah. Ya, maksudnya di sini yang tipis. Dan ini maksudnya adalah mubalaghah. Ya, seandainya kita ada yang berpuasa dan mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, maka segera dia batalkan saja. Meskipun dengan membatalkan dirinya dengan ia memakan liha'a inabin atau uda syajaratin. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Khamsah, rawahul Khamsah. Ya, al-Imam Ahmad dengan ashabu sunan al-arba'ah wa rijaluhu thiqat, dan rijal-rijalnya, rawi-rawinya adalah thiqat, illa annahu muttarib. Tapi hadis ini muttarib yaitu goncang. Dan ittirab ini adalah termasuk ya penyakit yang dengan sebabnya bisa didhaifkan sebuah hadis. Waqad ankarahu Malik. Al-Imam Malik mengingkari hadis ini. Waqala Abu Dawud huwa mansukh. Hadis ini adalah hadis yang mansukh. Jadi sebelumnya memang dilarang, tapi setelahnya diperbolehkan. Ya, di sana ada beberapa hadis yang ternyata menunjukkan bolehnya puasa di hari Sabtu. Seperti tadi misalnya, ya, hadisnya Abu Hurairah. Ya. Kemudian juga hadisnya Juwairiyah, ketika Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau berpuasa kemarin? Dia mengatakan tidak. Apakah besok kamu berpuasa? Ya, ini pertanyaan ini menunjukkan boleh seseorang berpuasa di hari Sabtu. Ya, maka ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang mansukh. Dan seandainya hadis ini adalah hadis yang tidak mansukh dan dia adalah hadis yang hasan atau sahih, maka kita ya pahami seperti tadi. Yang dilarang apabila apa? Mengkhususkan. Dan kekhususan ini hilang ya pertama apabila ini adalah di hari yang memang diwajibkan, atau yang kedua ya dia berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya. Yang jelas tidak ada kekhususan, atau dia melakukan puasa yang memang ada sebabnya, yaitu puasa Arafah, ya puasa Asyura. Nah, baik. Hadis yang selanjutnya. Tsumma qala al-muallif rahimallahu taala wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aktsara ma yasumu minal ayyami yaumus sabati wa yaumul ahad, fa kana yaqul inna huma yauma aidin lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Akhrajahun Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa hadza lafzuhu. Baik. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana akthar ma yasumu min al-ayami yawmas sabt wa yawmul ahad, wa kana yaqul innahuma yawma 'idin lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu paling banyak berpuasa di hari Sabtu dan juga di hari Ahad. Ya. Padahal hadis sebelumnya apa? Jangan berpuasa di hari Sabtu. Tapi hadis ini ya menceritakan Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi Sabtu Ahad. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan innahuma yawma idin lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Keduanya adalah dua hari raya bagi orang-orang musyrikin. Ya, hari Sabtu ini bagi hari raya bagi orang Yahudi, dan hari Ahad ini adalah hari raya bagi orang Nasrani. Hari raya kita adalah hari Jumat. Ya. Orang yang berhari raya, sebagaimana kita berhari raya kan enggak boleh berpuasa. Jumat juga demikian. Nah, ketika datang hari Sabtu dan Ahad, beliau justru apa? Berpuasa. Karena mereka tidak berpuasa di hari Sabtu dan Ahad, kan itu hari raya mereka. Makanya Nabi ingin menyelisih mereka berpuasa di hari Sabtu dan Ahad. Wa anna uridu an ukhalifahum, dan aku ingin untuk menyelisihi mereka, sehingga beliau berpuasa di hari Sabtu Ahad. Ya. Kenapa beliau berpuasa di dua hari ini? Karena dengan beliau berpuasa di dua hari ini, berarti beliau menyelisihi orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Karena orang Yahudi ya mereka tidak berpuasa di hari Sabtu. Orang Nasrani mereka tidak berpuasa di hari Ahad. Ketika beliau berpuasa di kedua hari ini, maka jelas ini menyelisih orang Yahudi dan orang Nasrani. Taib. Hadis ini akhrajahu An-Nasa'i, dikeluarkan oleh Nasa'i, wa shahahu Ibnu Khuzaimah wa hadza lafdhuhu, dan dia dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan ini adalah lafaz Ibnu Khuzaimah. Ya. Baik. Dan sebagian ulama mereka mendhaifkan. Ya, mendhaifkan hadis ini karena di dalamnya ada dua orang rawi yang majhul. Baik. Ya, kalau ada sini dhaif berarti tidak bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kita disunahkan untuk memperbanyak puasa di hari Sabtu dan juga di hari Ahad. Tapi orang yang ingin berpuasa di hari tersebut silakan. Ya, di hari Sabtu kalau maksudnya bukan untuk mengkhususkan maka tidak masalah. Ya. Hadis yang selanjutnya. Bila qala mu'allif rahimahullah وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره القيلي واستنكره Al-Uqayli. Baik. Wa'an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa di hari Arafah bi Arafah. Melarang untuk berpuasa di hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah bi Arafah di Arafah. Maksudnya orang tadi sedang berada di Arafah. Siapa orang yang berada di Arafah? Jamaah haji. Ya. Ini dilarang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau saat itu tidak berpuasa. Ya. Tidak berpuasa. Sebagian sahabat ada yang mengirim susu kepada beliau dan ternyata beliau meminum susu tadi sehingga semuanya melihat bahwasanya Nabi saat itu tidak berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Padahal keutamaan yang sudah kita dengarkan berpuasa di hari Arafah ini menghapuskan ya dosa 2 tahun, ya setahun sebelumnya dengan setahun setelahnya. Tapi ini untuk yang di luar jamaah haji. Maka ini keutamaan ya bagi mereka. Adapun orang yang sedang dalam keadaan haji justru diutamakan dia dalam keadaan berbuka. Sekali lagi karena di hari tersebut ya mereka disunahkan untuk berdoa dan berzikir dari setelah zuhur sampai maghrib. Ya, dari setelah zuhur sampai maghrib. Jadi mereka mengqadha menjamak antara zuhur dengan asar ya di qasar. Kemudian setelah itu mereka masing-masing berdoa kepada Allah, berzikir dan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, waktu yang mustajab untuk berdoa dan Allah SWT turun di hari tersebut. Ya, kemudian Allah mengatakan kepada malaikat unduru ila ibadi. Ya, mereka semuanya memakai kain ihram dan mereka datang dari tempat yang jauh. Ya. Ada yang mengumpulkan uang sampai berpuluh-puluh tahun, pas sudah tua baru dia terkumpul uangnya hanya untuk ingin ya melihat Ka'bah. Ingin wukuf di Arafah. Ya, maka Allah membanggakan orang-orang yang ada di Arafah saat itu kepada para malaikat. Undur ila ibadi. Atauni syu'tan ghubran. Madza yuridun? Ya, lihatlah kepada para hamba-Ku ini. yang mereka datang kepadaku dalam keadaan mereka berdebu, ya, dalam keadaan mereka kusut, ya, rambutnya. Madza yuridun, apa yang mereka inginkan? Ya, yang mereka ingin dari jauh datang ke situ untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Maka Allah mengatakan, madza yuridun, apa yang mereka inginkan? Ishhadu fa inni qad ghafartu lahum. Ya, saksikanlah oleh kalian wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa mereka, yaitu ahlu Arafah, para jamaah haji yang mereka wukuf di Arafah, dibanggakan oleh Allah dan diampuni dosanya. Di samping itu mereka juga mendapatkan waktu untuk dikabulkan doanya. Sehingga sebagian salaf dahulu, setiap dia wukuf di Arafah, dia berdoa kepada Allah, ya, semoga bisa haji tahun depan. Dan tiap tahun dia haji, selama berpuluh-puluh tahun dia berhaji setiap tahun. Ya, sampai pada satu tahun dia tidak berdoa. Yang tidak berdoa akhirnya meninggal dunia. Ya, dia tidak berdoa, ya. Kemudian setelah itu dia baru meninggal dunia. Ini menunjukkan tentang ya keutamaan wukuf di hari tersebut, sehingga disyariatkan untuk tidak berpuasa supaya kita kuat. Ya, berbeda dengan kalau berpuasa apalagi pas panas, berpuasa dari pagi, maka dia akan mendapatkan pas waktunya dia berzikir dan berdoa justru lemas, justru dia sakit dan seterusnya. Nah. Baik. Hadis ini rawahul khamsah, diriwayatkan oleh al-khamsah ghairu Tirmizi selain Imam Tirmizi. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wal Hakim dan juga al Hakim, wastankarahu al Uqaili, dan diingkari oleh al Uqaili. Ya, diingkari karena di dalamnya ada rawi. Ya, yang mungkin didhaifkan oleh beliau. Ya, beliau mengatakan la yutaba'u alaih. Ya, Al-Uqaili beliau mengatakan la yutaba'u alaih. Dan nama rawinya adalah Hawshab bin Uqail. Hawshab bin Uqail. Ya, Al-Uqaili mengatakan la yutaba'u alaih. Taib. Sehingga di sini ada yang mendhaifkan. Ya, di sini ada yang mendhaifkan, tapi maknanya, ya, maknanya, ya, kurang lebih di situ ada larangan untuk berpuasa di hari Arafah. Ya, di sini ada yang mendhaifkan, tapi yang sahih adalah bahwasanya Nabi SAW tidak berpuasa di hari Arafah dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Tapi seandainya ada yang berpuasa, ya, ada jamaah haji yang saat itu berpuasa, tidak kita katakan dia berdosa. Ya, karena di sini adalah afdhaliyah saja. Afdhalnya dia tidak berpuasa. Tapi kalau ada yang berpuasa di hari tersebut, ya, dia meninggalkan yang afdhal dan tidak kita katakan dia berdosa. Baik. Hadis yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sama man sama al-abad muttafaqun alaih. Dan dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berpuasa orang yang berpuasa selama-lamanya. Taib. Hadis yang selanjutnya 696. Ya. Wali Muslim an Abi Qatadah bilafzi la shoma wa la aftara. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, wali Muslimin min hadisnya Abi Qatadah, bukan hadisnya Abdullah bin Amr, ya bilafz la shoma wa la aftar. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang keadaan orang yang berpuasa terus menerus. Jadi setiap hari dia berpuasa. Ya. Orang yang setiap hari berpuasa, enggak pernah dia enggak berpuasa. Kullayum. Yang setiap hari dia berpuasa. Apakah yang demikian adalah afdal? Ya. Dan terpuji orangnya. Ya, Nabi mengatakan la shoma man shomal abad. Tidak berpuasa orang yang berpuasa selama-lamanya. Ada yang mengatakan ini adalah doa jelek bagi orang yang melakukan demikian. Ya, doa yang jelek bagi orang yang melakukan demikian. Ya. Dan ada yang mengatakan ini adalah, dan maksudnya adalah melarang orang yang melakukan puasa dengan cara seperti itu. Dan ada yang mengatakan bukan doa tetapi adalah kabar dari Nabi bahwasanya orang yang berpuasa dengan cara seperti itu, ya, maka dia itu seakan-akan tidak berpuasa. Kalau tiap hari dia berpuasa, seakan-akan dia itu tidak berpuasa. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah tiap hari berpuasa, ya, sebelum subuh makan, habis maghrib, pas maghrib dia makan, besok juga terus demikian dia keadaannya, ya, lama kelamaan dia tidak merasakan bahwasanya dia sedang berpuasa. Jadi seakan-akan dia seperti orang biasa saja, cuma beda waktu makannya. Ya, kalau kita biasanya jam 6, dia jam sebelum subuh udah makan, nanti makan lagi pas maghrib. Ya, kalau kita jam 6 nanti makan lagi duhur, makan lagi ya habis sisa misalnya. Karena dia tiap hari seperti itu, sehingga dia tidak merasakan lagi lapar, tidak merasakan lagi haus. Ya, sudah menjadi kebiasaan dia. Ya, sudah menjadi kebiasaan dia, sehingga dia ya tidak merasakan bahwasanya dia sedang berpuasa. Karena dia sudah terbiasa selama bertahun-tahun demikian keadaannya. Pola makannya seperti itu. Ya, seakan-akan itu menjadi pola makan bagi dia. Maka justru orang yang demikian tidak merasakan ya tentang kandungan dari puasa itu sendiri. Berbeda dengan orang yang kadang puasa, kadang tidak. Ya, maka dia lebih merasakan bahwa dia sedang menahan diri dari makan dan minum karena Allah. Tapi kalau sudah terbiasa selama puluhan tahun demikian, sudah tidak terasa lagi dia sedang berpuasa karena Allah. Ya, sehingga justru yang demikian tidak mendapatkan yang afdal. Yang afdal justru adalah puasa Nabi Dawud. Ya, yang afdal adalah puasa Nabi Dawud, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis. Ya, Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, di mana saat itu beliau SAW menawarkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As puasa, karena beliau orang yang kuat. Yang pertama disuruh puasa tiga hari dalam sebulan. Ya, kemudian beliau mengatakan saya lebih kuat dari itu. Taib. Dua hari berpuasa, satu hari berbuka. Beliau mengatakan, saya lebih kuat dari itu. Taib. Berpuasa satu hari, berbuka satu hari. Sum yauman wa aftir yauman fa innahu afdalu siyam wala afdala min dhalik. Hendaklah engkau berpuasa satu hari dan berbukalah satu hari, karena itu adalah sebaik-baik puasa. Wala afdala min dhalik, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Ya. Menunjukkan bahwasanya yang afdal adalah sehari berpuasa, sehari tidak, dan ini adalah puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Hadis ini muttafaqun alaih, menunjukkan tentang dilarangnya orang yang berpuasa terus menerus. Ya, demikian pula ya, kalau dia adalah seorang suami, tentunya di sana ada hak untuk istri, di sana ada hak untuk keluarga. Dan ucapan Nabi tidak ada yang lebih afdal dari itu, sekali lagi ia menunjukkan bahwasanya puasa Nabi Daud yang adalah lebih afdal, dan banyaknya ya sebuah ibadah tidak menunjukkan bahwasanya itu lebih afdal. Ya, orang yang berpuasa setiap hari banyak, lebih banyak daripada orang yang berpuasa sehari, yang berbuka sehari, tapi itu tidak menunjukkan dia lebih afdal. Ya, justru yang afdal adalah sehari puasa, sehari tidak. Nah, baik. Wali muslimin min hadithi Abi Qatadah, di dalam Sahih Muslim dari hadith Abu Qatadah dengan lafad la sama wa la aftar. Ya, orang yang melakukan demikian la sama wa la aftar, ya, tidak berpuasa dan tidak dinamakan ya iftar, tidak dinamakan berpuasa karena dia sudah apa? Tadi itu sudah tidak terasa lagi puasanya. Dan dia tidak iftar karena dia tidak makan seharian. Ya. Seharian dia tidak makan, maka dia tidak iftar. Dan dia tidak berpuasa karena dia sudah tidak merasakan puasanya lagi. Dan kita tahu bahasanya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau antum puasa 3 hari saja dalam 1 bulan, itu sudah dianggap antum puasa selama 1 bulan. Kalau memang kita berkeinginan kuat ingin mengisi kehidupan kita ini sisanya untuk berpuasa, maka antum berpuasa 3 hari dalam 1 bulan itu dihitung oleh Allah ya 1 bulan. Bagaimana seandainya antum berpuasa satu hari satu tidak, ya satu hari berpuasa satu tidak, berarti antum selama satu bulan 15 hari, ya, dan dihitung oleh Allah 150 hari, berarti berapa bulan itu? Ya 5 bulan, ya. Antum puasa Nabi Daud selama satu bulan itu dilipat gandakan oleh Allah sehingga seperti orang yang berpuasa selama 5 bulan. Baik, mungkin sampai di situ dulu insyaallah. Karena ada kajian habis maghrib di Masjid Al-Muttaqin. Insyaallah biidznillah kita selesaikan besok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11. Ya, kita selesaikan dari Jumat. Kemudian yang untuk apa? Adabul Masyi ila Salah ini hanya 2 lembar. Ya, untuk 2 lembar ini rencana ana kalau Senin pagi gimana? Antum libur kan? Mauid? Ada mauid? Mauidnya apa? Ada daras. Ah, ada rihlah. Rihlah apa? Khas untuk Iqdan. Ah, renangnya di mana? Buta nih. Masya Allah. Hah? Masya Allah. Ayo, ayo. Sampai jam berapa? Sampai duhur. Hah? Telata saat. Sampai duhur. Tapi berarti sore. Hah? Sore tapi antum udah ngantuk duluan. Sore, hah? Habis duhur istirahat. Hah? Tapi itu ke Butani jam berapa? Jam 7. Jam 7. Tapi kalau habis subuh? Daras kita habis subuh misalnya. Hah? Habis subuh ya? Nah, habis subuh antum selesai terus ke Butani kan lega. Ya, antum mau sampai sore enggak masalah antum. Ya. Tapi kita usahakan habis subuh. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.